Beliau mendoakan agar para pembaca atau para penuntut ilmu dipelihara oleh Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat, itu diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi taufik, ya, diberi pertolongan, bantuan. Nah. Dan ini doa yang pertama. Beliau juga berdoa agar pembaca atau penuntut ilmu dijadikan sebagai seorang yang berkah, ya, dimanapun berada. Nah, dia bisa memberikan kebaikan. Ya. Ini doa yang kedua. Doa yang ketiga, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang jika diberi dia bersyukur. Wa idza butuliya sabara, dan apabila diuji dia sabar. Wa idza aznaba astaghfara, dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar minta ampun. Fa inna haula itsalas unwanus sa'adah, sesungguhnya tiga perkara ini, ya, syukur, sabar dan istighfar, ya, tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan atau kunci kebahagiaan. Ini doa yang ketiga dari Syekh rahimahullahu taala kepada penuntut ilmu atau para pembaca agar mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang idza utiya syakara, apabila diberi maka dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan apabila diuji dia bersabar. Wa idza adznaba astaghfara, dan apabila berdosa dia beristighfar. Kemudian sudah kita jelaskan tentang lafaz idza utiya syakara, apabila diberi dia bersyukur. Ya. Telah kita baca penjelasan tentang syukur dan seterusnya. Wa idza tuliya sabara, dan apabila diberi ujian, apabila dia ubtuliya diuji, dicoba dengan cobaan dan ujian, sabara maka dia bersabar. Ya. Lafaz ini juga sudah kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah. Kemudian sebagaimana yang sudah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya kami akan berikan tambahan faedah tentang hubungan antara syukur dan sabar. Ya. Penjelasan tentang syukur juga tentang sabar, ya, sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang dimana syukur itu, ya, dilakukan dengan hati, juga dilakukan dengan lisan, juga dilakukan dengan anggota badan atau amal perbuatan. Telah berlalu penjelasannya. Demikian pula penjelasan tentang sabar, ya. Bahwasanya sabar secara umum ada tiga macam. Yang pertama sabar dari kemaksiatan, yaitu dia sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, ya. Karena kemaksiatan dan dosa adalah hal-hal yang menggoda, ya. Butuh kesabaran untuk tidak terjatuh ke dalamnya. Kemudian yang kedua, sabar dalam taat. Alat ta'ah, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. ya. Harus begini, harus begitu, ya. Menjalankan perintah ini, menjalankan perintah itu, ketaatan yang ini, ketaatan yang itu. Ini butuh sabar untuk istiqomah di atas ketaatan, ya. Sehingga dia menjalankan ketaatan tersebut dengan sempurna, ya, ketika dia sabar di atas ketaatan tersebut. Kemudian yang ketiga, sabar alal baliyah, sabar na'am terhadap ujian, yaitu ketika mendapatkan ujian berupa musibah, ya, dan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Maka hendaklah seseorang bersabar darinya. Nah. Taib. Dan telah dijelaskan tentang sabar dan syukur pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian faedah tambahan tentang pembahasan syukur dan sabar, bahwa di sana ada hubungan antara syukur dan sabar. Apa hubungannya? Dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, "Asy-syukru yatadammanu as-sabra 'ala at-ta'ati was-sabra 'anil ma'siyah." Syukur itu mengandung sabar di atas ketaatan dan sabar terhadap atau sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Syukur, rasa syukur seorang hamba itu mengandung sabar dalam melakukan ketaatan dan sabar dari kemaksiatan agar tidak terjatuh ke dalamnya. Qala ba'dul a'immah, berkata sebagian para ulama, as-sabru yastalzimu syukra, sabar itu mengharuskan adanya syukur. Orang yang na'am sabar, ya, mengharuskan dia untuk bersyukur. Fala yatimu illa bihi, dan sabar tidak sempurna kecuali jika disertai dengan rasa syukur. Wabil aks, dan sebaliknya juga, syukur tidak akan sempurna kecuali jika dibarengi dengan sabar. Famata dhahaba ahaduhuma dhahabal akhar. Maka kapan salah satunya hilang, sabarnya hilang misalkan, dhahabal akhar, maka yang lain juga hilang, syukurnya juga hilang. Faman kana fi ni'matin, juga sebaliknya jika syukurnya enggak ada, maka sabarnya juga enggak ada. Idza dhahaba ahaduhuma dhahabal akhar. Apabila salah satunya enggak ada, maka yang lain juga enggak ada. Faman kana fi ni'matin fa farduhu syukru was sabru. Amma syukru fa wadih wa amma sabru fa 'anil ma'siyah. Orang yang dia mendapatkan kenikmatan, maka yang wajib bagi dia adalah bersyukur. alhamdulillah diberi kecukupan harta, ya. Wasabar, dan juga wajib bagi dia untuk sabar. Orang yang diberi nikmat wajib untuk syukur dan wajib untuk sabar. Amma syukru fawadih, adapun syukur maka jelas. Dia bersyukur, ya Allah alhamdulillah diberikan nikmat berupa harta misalkan atau kesehatan, ya, dan seterusnya. Jelas ya kalau syukur. Terus bagaimana sabar ketika mendapatkan nikmat? Kok harus sabar? Kok wajib sabar? Wa amas sabru fa anil maksiyah. Maka adapun sabarnya yaitu sabar dari kemaksiatan. Sabar untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Yang demikian ketika seseorang dia mendapatkan suatu nikmat, ya, baik berupa harta, kesehatan atau yang semisalnya, ya. Ini kadang mengundang dia, ya, untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Atau dia memiliki sesuatu yang bisa dia lakukan untuk dosa dan maksiat. Dia punya harta banyak, ya. Kalau dia tidak sabar dalam atau tidak sabar dari kemaksiatan, ya, tidak sabar untuk tidak terjatuh, ya. Kalau tidak sabar, maka dia habiskan uangnya tadi atau hartanya tadi untuk kemaksiatan dan dosa. Maka ini diantara kaitan antara syukur dan sabar. Bahwasanya syukur mengandung sabar di atas ketaatan dan sabar dari kemaksiatan. Sabar mengharuskan adanya syukur, ya. Bahkan tidak sempurna sabar kecuali dengan adanya syukur. Dan sebaliknya, syukur mengharuskan adanya sabar. Dan tidak sempurna syukur kecuali dengan adanya sabar. Kapan salah satunya hilang, maka hilang yang lainnya. Kalau sabarnya hilang, maka syukurnya juga hilang. Kalau syukurnya hilang, sabarnya juga hilang. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan contohnya, orang yang mendapatkan suatu nikmat, maka yang wajib bagi dia adalah syukur dan sabar. Kalau syukur jelas, ya, alhamdulillah diberi nikmat ini. Terus sabarnya bagaimana? Sabar dari terjatuh ke dalam kemaksiatan. Sabar dia. Dia punya sesuatu bahan yang bisa dia lakukan untuk maksiat. Punya uang, bisa dia berzina, ya. Punya uang, bisa dia berangkat kemana untuk melakukan kemaksiatan. Maka dia sabar dengan nikmat tersebut untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa. Beda mungkin dengan orang miskin, enggak punya apa-apa, ya. Mau minum khamr, enggak bisa beli khamr, ya. Mau berjudi, mau apa yang dijudikan, enggak ada. Tapi kalau orang yang dia punya harta, ya, dia punya bahan yang bisa dia jadikan untuk melakukan kemaksiatan, baik untuk judi atau beli narkoba atau ini dan itu, ya. Maka orang yang mendapatkan nikmat, yang wajib bagi dia adalah syukur dan sabar. Kalau syukur jelas, ya, syukur dia memuji Allah Azza wa Jal atas apa yang Allah karuniakan kepadanya. Dan dia lakukan atau dia gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Dan dia dalam hatinya meyakini bahwasanya itu datangnya dari Allah. Syukur jelas, ya, ketika mendapatkan nikmat. Bagaimana sabarnya? Sabarnya tadi, sabar dari terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan kebanyakan manusia atau banyak manusia yang tidak sabar, ya, ketika mendapatkan nikmat. Ketika dia mendapatkan kemiskinan dan kefakiran, bisa sabar dia, ya. Bisa sabar. banyak berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya kehidupan yang baik, ya Allah beri saya harta, ya Allah. Ketika masih miskin, rajin ke masjid, ya. Nah, temannya orang-orang soleh. Nah, ketika telah Allah berikan karunia berupa harta yang banyak, ya, dia jadi kaya mendadak. Nah, ternyata tidak sabar, ya, nggak sabar. Nah, penasaran, pengen ini, pengen itu. Mumpung ada uang, ya, nggak sabar dia. Akhirnya dia terjerumus ke kubangan kemaksiatan dan dosa. Waliyadzubillah. Yang tadinya sering ke masjid jadi enggak pernah ke masjid. Ya. Kenapa? Karena tadi sibuk dengan hartanya. Ya. Sibuk dengan hartanya. Allahul musta'an. Maka orang yang mendapatkan nikmat wajib untuk syukur dan wajib untuk sabar. Adapun syukur maka jelas karena telah mendapatkan nikmat tersebut. Adapun sabar maka sabar jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan ketika dia mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian kata beliau, "Wa man kana fi baliyatin fa farduhu as-sabru wasyukru." Sekarang sebaliknya. Barang siapa yang terkena musibah, kalau tadi kan terkena nikmat atau mendapat nikmat, maka yang wajib adalah syukur dan sabar. Sekarang orang yang dia mendapatkan musibah, fafarduhu as-sabru wa syukru, maka yang wajib bagi dia adalah sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Amma as-sabru fawadih, adapun sabar maka jelas perkaranya. Ketika mendapat musibah sabar. Sabar mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Sabar, ya. Untuk tidak mengucapkan ucapan atau melakukan gerakan yang menunjukkan ketidakriduannya. Sabar dia. Ya. Ketika terkena musibah, tidak marah-marah, ya. Tidak mencela. Nah, tidak menyalahkan Allah, ya. Tidak merobek-robek baju, tidak menampar-nampar pipi. Nah, sabar dia, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Ini sabar. Sabar ketika terkena musibah, wadih jelas, ya, sabar dia. Ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa Taala timpakan kepadanya. Karena sudah tercatat di Lauh Al-Mahfud. Ya. Nah, jangan dia ketika terkena musibah kemudian dia mengatakan, aduh kalau saya enggak pindah ke Palu saya enggak akan terkena tsunami misalkan. Ya. Nah, sudah Allah takdirkan. Nah. Baik. Aduh kalau saya tadi enggak bawa dompet ke pasar pasti dompetnya enggak hilang. Ya. Nah. Tapi karena saya bawa dompet, dompetnya hilang akhirnya. Nah, lah ini enggak sabar. Nah, ini membuka pintu-pintu perbuatan syaitan. Maka seseorang ketika terkena musibah yang wajib bagi dia adalah sabar dan syukur. Adapun sabar maka jelas urusannya. Dia ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, Allah timpakan kepadanya dan dia mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana syukurnya ketika terkena musibah? Wa amma syukru fabil qiyami bihamdillahi fitilkal baliyah. Adapun syukur, maka dia dengan cara memuji Allah Azza wa Jalla dalam musibah tersebut. Dia memuji Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah. Nah, musibahnya tidak separah teman saya, ya. Nah, ketika terjadi gempa, saya hanya patah kaki misalkan. Alhamdulillah. Teman saya, ya. Nah, hilang kepalanya misalkan. Nah. Ya. Atau cacat yang lebih dari dia, Ya. Nih, syukur ketika terkena musibah, yaitu dengan melakukan na'am pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dia memuji Allah Azza wa Jal fitil kalbaliyah dalam musibah tersebut. Alhamdulillah diingatkan kita ini, ya. Nah, kalau enggak diingatkan kita enggak sadar. Terus saja dosa, maksiat, bid'ah, syirik dan seterusnya. Alhamdulillah diingatkan. Nah, ini syukurnya. Nah, syukur ketika terkena musibah adalah bil qiyam bihamdillah fitil kalbaliyah. Ya, memuji Allah Azza wa Jalla dalam musibah tersebut. Fa inna lillahi 'alal 'abdi 'ubudiyatan fil bala'i kama lahu 'ubudiyatan fin ni'ma. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala na'am memiliki hak untuk diibadahi oleh hamba, ya, baik ketika dia terkena musibah hamba tersebut atau hamba tersebut ketika mendapatkan nikmat, ya. Maka wajib bagi hamba tersebut untuk beribadah kepada Allah, baik dia sedang sedih atau dia sedang senang, baik dia sedang terkena musibah atau dia sedang mendapatkan nikmat. Nah, di kondisi apapun dia wajib beribadah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi tariqil hijratain. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Tariq Al-Hijratain mubayyinan hadhil manzilah. Beliau menjelaskan na'am tentang kedudukan ini. Kata beliau, as-sabru nisfuddin. Sabar itu setengahnya ad-din. Sabar itu setengah agama. Fal imanu nisfan. Keimanan itu ada nisfan. Ada dua setengah. Nisfan. Gimana ngartikannya? Nisfan. Setengahnya ada dua. Setengah dan setengah. Setengah tambah setengah berapa? Satu, ya. Setengahnya itu adalah sabar, nisfu sabrin wa nisfu syukur. Setengahnya sabar, setengahnya lagi syukur. Baik. Nah. Iman nisfan. Setengahnya sabar dan setengahnya lagi syukur. Sehingga sabar adalah nisfuddin, setengahnya agama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 5, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, likulli sabbarin syakur, bagi setiap orang-orang yang sabar dan syukur. Bagi setiap orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Famanazilul iman kulluha baina sabri wa syukri. Maka tingkatan-tingkatan keimanan semuanya itu antara sabar dan syukur. Antara sabar dan syukur. Walladhi yuwaddihu hadza, dan yang menjelaskan hal ini adalah sebagai berikut. Annal abda la yakhlu qattun min an yakuna fi ni'matin aw baliyah. Seorang hamba itu tidak luput dari dua perkara. Dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan baliyah, musibah. Seorang hamba tidak luput dari dua perkara ini. Ima dia mendapatkan senang atau mendapatkan sedih atau tidak senang. Dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Ini aja. Seorang hamba tidak lepas dari dua ini. Antara nikmat dan baliyah. Antara nikmat dan musibah. Fa in kana fi ni'matin, kalau dia mendapatkan kenikmatan, fa farduha syukru was-sabru, maka yang wajib bagi dia adalah syukur dan sabar. Hampir mirip dengan ucapan Ibnu Hajar tadi rahimahullahu taala. Wa amma syukru fa huwa qaiduha wa sabatuha wal kafilu bimazidiha. Adapun sikap syukur, ya, maka itulah pengikat nikmat tadi, ya, wasabatuha, dan pengokoh kenikmatan tadi, wal kafilu bimazidiha, dan penjamin bertambahnya nikmat tadi. Kata beliau, apabila seorang hamba dalam suatu kenikmatan atau mendapatkan nikmat, maka yang wajib bagi dia adalah syukur dan sabar. Adapun syukur, maka dialah yang mengikat nikmat tersebut dan mengokohkannya dan menjamin bertambahnya nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kalian bersyukur padaku, ya, maka akan aku tambah. Ya, ini jaminan. Wa amas sabru, adapun sabar ketika mendapatkan nikmat, fa'an mubasyaratil asbab allati taslubuha. Ya. Maka sabar di sini adalah sabar dari melakukan sebab-sebab yang bisa mencabut kenikmatan tadi. Wa 'alal qiyam bil asbabil lati tahfazuha. Dan juga sabar untuk melakukan sebab-sebab yang bisa menjaga nikmat tadi. Fahuwa ahwaju ila sabri fiha min hajatil mubtala. Maka orang yang mendapatkan nikmat itu lebih butuh untuk sabar, ya, daripada butuhnya orang yang sedang terkena musibah. Nah, orang terkena musibah dia juga butuh sabar, harus sabar. Tapi orang yang mendapatkan nikmat, ahwaj ila sabr, itu lebih butuh kepada kesabaran. Nah. Paham ya? Bisa difahami? Apa bingung? Bilangnya lagi. Seorang hamba tidak lepas dari yang namanya nikmat dan musibah. Ima dia mendapat nikmat atau mendapat musibah. Kalau dia mendapat nikmat, maka yang wajib bagi dia adalah syukur dan sabar. Syukur inilah yang akan mengikat nikmat tersebut, menjamin untuk ditambah, ya, dan kokoh nikmat tersebut. Adapun sabar, maka sabar ketika mendapatkan nikmat adalah sabar untuk tidak melakukan sebab-sebab yang bisa mencabut nikmat tadi atau menghilangkan nikmat tadi. Dan juga sabar untuk melakukan sebab-sebab yang bisa menjaga nikmat tadi. Ketika seorang mendapatkan harta misalkan, maka dia bersyukur. Ya. Dengan syukur inilah akan terikat nikmat tersebut, akan kokoh dan akan ada jaminan ditambah. Adapun sabar, maka sabar dari melakukan sebab yang bisa mencabut atau menghilangkan nikmat harta tadi. Dia sabar untuk tidak terjatuh ke dalam sebab-sebab yang bisa menghilangkan atau mencabut harta tadi. Juga dia sabar untuk melakukan sebab-sebab yang bisa menjaga harta tadi. Taib. Seperti dengan dia menggunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini butuh kesabaran. Sabar untuk melakukan hal ini. Sebab-sebab yang bisa menjaga nikmat tersebut. Bahkan orang yang kondisinya seperti ini itu lebih butuh untuk sabar. Lebih butuh kepada sabar daripada na'am seorang yang mubtala, seorang yang sedang di na'am beri musibah. Fasyukru mustalzimun lissabri la yatimu illa bihi. Syukur itu mengharuskan sabar. Mengharuskan na'am adanya sabar. Dan tidak sempurna rasa syukur kecuali dengan adanya rasa sabar. Wasaburu mustalzimun lisyukri la yatimu illa bihi. Dan sebaliknya, sabar mengharuskan na'am, orang yang sabar mengharuskan dia untuk bersyukur. La yatimu illa bihi, tidak sempurna kesabaran kecuali dengan na'am rasa syukur. Famata dhahaba syukru dhahaba sabru, maka kapan hilang syukurnya maka hilang sabarnya. Famata dhahaba sabru dhahaba syukru, maka kapan hilang sabarnya maka hilang syukurnya. Nah, semana dengan ucapan Ibnu Hajar tadi. Wa in kana fi baliyatin fa farduha sabru, apabila dia berada dalam musibah maka yang wajib bagi dia adalah sabar wa syukur dan syukur aidon. Amma sabru fa dhahir, adapun sabar maka jelas ketika terkena musibah dia sabar. Jelas ya. Wa amma syukru, adapun syukur ketika terkena musibah, falil qiyami bihaqqillahi alaihi fitilkal baliyah, adalah dengan na'am menunaikan hak Allah. Nah, menunaikan hak Allah di dalam musibah tersebut. Ketika seseorang terkena musibah, nah ya, dia harus menunaikan hak Allah Azza wa Jal. Nah, ini wujud rasa syukur ketika terkena musibah, yaitu dengan menunaikan hak Allah fitil kalbaliyah dalam musibah tersebut. Nah, yaitu dia tidak mencela Allah, tidak menyalahkan Allah dan seterusnya. Bahkan dia apa? Memuji Allah Azza wa Jal. Ya, di dalam musibah tersebut. Fa inna lillahi 'alal 'abdi 'ubudiyatan fil bala kama lahu 'alaihi 'ubudiyatan fin ni'ma. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala na'am itu berhak untuk diibadahi oleh seorang hamba ketika na'am mendapat musibah, ya, sebagaimana Allah berhak untuk diibadahi oleh seorang hamba ketika mendapatkan nikmat. Nah, jadi seorang hamba wajib untuk menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah baik ketika terkena bala atau ketika mendapatkan nikmat. Wa alaihi an yakuma bi ubudiyatihi fi hadza wa hadza. Maka wajib bagi dia untuk melakukan penghambaan kepada Allah di situasi ini dan di situasi itu. Ya, di situasi senang atau di situasi sedih. Fa ulima annahu lan fikaka lahum anis sabri. Maka diketahui bahwasanya tidak terpisah. Naam. Syukur itu dari kesabaran. Nah, tidak terpisah syukur dari sabar. Madama sa'iron ilallah. Nah, selama dia berjalan menuju Allah Azza wa Jal. Nah. Taib. Selesai dari ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Maka syukur itu wajib bagi seorang hamba. Wajib seorang hamba untuk bersyukur. Apalagi di sana terdapat ancaman bagi orang yang tidak bersyukur. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku maka akan aku tambah, jika kalian ingkar tidak bersyukur maka sungguh adabku sangat pedih. Maka syukur itu hukumnya wajib bagi seorang hamba dan haram meninggalkan syukur, haram. Nah. Dan barang siapa yang dia menyibukkan dirinya dengan syukur, ya, syukur yang hukumnya wajib, maka dia akan sabar. Maka dia akan bersabar, maka dia akan bisa bersabar untuk meninggalkan yang haram. Barang siapa yang dia sibukkan dirinya atau menyibukkan dirinya dengan syukur kepada Allah Azza wa Jal, baik syukur dengan lisan, dengan hatinya atau dengan anggota badannya, maka dia akan bisa bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan hal-hal yang haram. Tanbih, di sini ada tanbih sebagai penutup. Asyukru alal bala mustahabun laisa wajiban. Namun perlu diketahui bahwasannya syukur di saat terkena musibah itu hukumnya mustahab. Syukur ketika terkena musibah itu hukumnya mustahab, laisa wajiban, bukan yang hukumnya wajib. Nah, bukan yang hukumnya wajib. Amma syukru ala ni'mati fahuwa wajib. Adapun syukur ketika mendapatkan nikmat, ya, fahuwa wajib, maka inilah yang wajib. Wa hadha alladhi aradahu syekh fi du'a'i lit-thalib. Inilah yang diinginkan oleh syekh, ketika beliau mendoakan talib, penuntut ilmu. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adna fastaghfara fa inna haula itsalas unwanus sa'adah. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, dan apabila diuji dia bersabar, dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Sesungguhnya tiga perkara ini adalah kunci kebahagiaan. Baik, selesai dari tambahan faidah tentang hubungan, tentang hubungan antara syukur dan sabar. Tersisa satu lafaz lagi, wa idza adnaba istighfar, apabila dia berdosa maka dia istighfar. Namun insyaallah lafaz ini akan kita baca penjelasannya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.